Bayang bayangmu menawan hati, selalu merindumu di sini. Hanyalah engkau kekasih, teman di kala sunyi. Tak ada yang lain untuk pengganti pujaan hati. Bongo! body, group body tonight. Performance by DJ Opus. Yes.